بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pelajaran kita sebelum Isya terkait dengan nasihat, betapa butuhnya kita dengan alasan-alasan yang telah kita sebutkan, dan tentu nasihat itu merupakan bagian dari hidayah dan tidak akan berguna nasihat sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila kita menyiapkan diri dengan dua hal. Disebutkan oleh Imam As-Si'di rahimahullahu taala, yang pertama adalah keinginan dan kemauan serta usaha untuk mendapatkan nasihat itu. Ada upaya dan usaha dari diri kita sendiri, sehingga tidak serta-merta kalau mendengar hidayah itu lalu kemudian disambut oleh hidayah taufik, tidak. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengaitkan hidayah taufik itu dengan kita sendiri. Di antaranya adalah adanya kemauan dan keinginan kita untuk mendapatkannya. Yang kedua, barakallahu fikum, husnul qasdi, punya niatan yang baik. Husnul qasd, kalau seseorang tidak memiliki niatan yang baik, siapapun yang memberikan nasihat, bagaimanapun tingkat keahlian dan keilmuannya, bila memiliki niatan yang jelek, tidak akan pernah sampai hidayah melalui nasihat itu, barakallahu fikum. Maka ada qasdun atau qasdainam, husnun niyah, memiliki niatan yang baik, berkeinginan yang baik untuk mendapatkan hidayah melalui nasihat itu. Inilah nasihat yang akan berguna buatnya. Maka di saat kemudian kita menjumpai dan menemukan ada orang yang tidak mempan nasihat siapapun yang memberikan kepadanya nasihat, coba lihat, dikoreksi kembali. Adakah dia punya kemauan dan keinginan untuk mendapatkan nasihat? Kalaupun ternyata ada keinginannya, ingin duduk, ingin dinasihati, tapi benarkah dia punya niatan yang baik? Punya tujuan yang baik? Barakallahu fikum. Atau hanya sekedar berkamuflase, atau menyenangkan temannya yang membawa dia, atau ingin, barakallahu fikum, mencoba bagaimana sih ustadznya atau alim itu memberikan nasihat. Maka bila pada diri seseorang tidak ada kebaikan niat, maka itulah yang menahan guna dan manfaat sebuah nasihat bagi seseorang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pelajaran yang sangat berharga. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa waratsatul anbiya tidak akan pernah membimbing kepada kita sesuatu yang menyelisihi dengan al-haq. Kalau dia memberikan bimbingan menyelisih bertentangan dengan al-haq, berarti bukan waratsatul anbiya. Kenapa? Karena seseorang dikatakan waratsatul anbiya apabila dia berilmu dan mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Warasatul anbiya, barakallahu fikum. Sekarang warasatul anbiya, para ulama tidak akan menasehatkan kepada kita sesuatu yang akan menyelisihi kebenaran, apalagi kalau mengundang ridha murkanya Allah Azza wa Jalla, mengundang kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup rahmat dan ridha Allah dari yang dinasihati. Itu jauh, barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama. Setelah kita mengetahui hal ini, lalu kemudian kita menjumpai mungkin pada diri kita, atau mungkin pada saudara kita, atau mungkin pada ustadz kita, atau mungkin pada alimnya kita, terhadap nasihat waratsatul anbiya tersebut, tidak ada penerimaan. Tidak mau kemudian menerima wejangan dan nasihat itu. Sangat salah dan keliru kalau yang kita permasalahkan, kita pertanyakan ulama yang memberikan nasihat sebagai waratsatul anbiya. Semestinya yang kita pertanyakan, yang kita koreksi diri kita sendiri. Kan sering sampai kemudian menghakimi waratsatul anbiya yang memberikan wejangan, yang memberikan terbaik, yang menyodorkan perkara-perkara yang berguna buat dunia dan akhiratnya, dihakimi, barakallahu fikum, lalu menganggap dirinya adalah lebih dari yang menasehatinya atau dari waratsatul anbiya, atau memandang bahwa wejangan nasihat sang waratsatul anbiya ini sudah keliru dan salah. Lah, ini semestinya yang harus kita sadari. Kita menyadari, oh ternyata perubahan itu ada pada diri kita, bukan kepada waratsatul anbiya yang memberikan wejangan, yang memberikan nasihat, yang memberikan arahan. Kita ini coba dicek ulang lagi. Anda mau enggak nasihat? Yang kedua, Anda ini punya ketulusan enggak, niat yang baik untuk kemudian mendapatkan nasihat itu? Karena kalau ini berubah, dan itu semuanya mungkin terjadi pada diri kita semuanya, putra-putri dakwah ini, semuanya itu mungkin akan terjadi pada diri kita. Kemarin kita sangat-sangat plong, terbuka, lapang dada menerima ulim tadi, sang alimur rabbani min warasatul anbiya. Bergulir waktu terus sampai kemudian datang suatu kondisi dan peristiwa, tidak lagi plong menerima wejangan dan nasihatnya. Terus yang berubah itu siapa? Siapa yang berubah, barakallahu fikum? Apakah waratsatul anbiya yang memberikan wejangan dan nasihat, wejangannya tidak pernah berbeda dari wejangan sebelum Anda? Terjadi perubahan pada diri kita. wejangannya, nasihatnya, cintanya kepada putra-putri dakwah salafiyah ini. Kan itu, kalau kita ini mau tetap menjadi putra-putri dakwah ini, coba kita lihat. Jangan sampai barakallahu fikum, sebuah fanatik membutakan ilmu kita. Sebuah sifat fanatik yang menghancurkan mizan, alat ukur dan alat timbang kita. Padahal kita itu dari awal menimbang dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Terus dengan kebenaran. Terus dengan kebenaran. Pada ujian yang keberikutnya, tidak lagi kita menimbang dengan guru kita. Kita menimbang dengan kemampuan kita. Kita menimbang dengan orang-orang dan individu, teman-teman kita yang banyak berjasa mungkin. Kita mencoba menimbang, itu kekeliruan yang sangat fatal. Maka kalau kita menjumpai dan menemukan ada orang yang sudah tidak mempan lagi wejangan, nasihat di dalam hidupnya, lihat, ada perubahan yang engkau akan jumpai dan engkau akan temukan. Tapi ingat, kita harus selalu berpegang bahwa tolak ukur, mizan kita, alat timbang kita adalah kebenaran. Barakallahu fikum. Kita akan menemukan ada perubahan yang sangat drastis. Disinilah letak putra-putri ahlus sunnati wal jamaah yang selalu membuka diri, punya kesiapan untuk mendibimbing, punya kesiapan untuk diarahkan, punya kesiapan untuk dijewer suatu saat butuh jeweran. Barakallahu fikum. Para ulama kita adalah orang-orang yang sayang terhadap diri kita sendiri, terhadap putra-putri dakwah ini, sangat sayang. Barakallahu fikum. Mungkin lebih sayang mereka dibanding kasih sayang kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita terkadang kurang penghasilan, kita marah. Tapi mereka, para ulama ini, benar-benar menyodorkan dan menawarkan yang terbaik, keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat. Maka satu hal yang perlu saya ingatkan kepada segenap saudaraku, putra-putri ahlus sunnati wal jamaah, para ulama warasatul anbiya telah mengalami sekiranya apa yang kita alami di dalam hidup ini. Mereka sudah melaluinya. Ujian-ujian di saat barakallahu fikum berhadapan dengan berbagai macam tantangan hidup, mereka sudah lalui. Ujian-ujian yang menggoyangkan perjalanan seseorang di atas manhaj yang hak, mereka sudah saksikan dan sudah lihat. Sehingga insya Allah mereka telah menggenggam obat yang mujarab. Dan kalau kita melihat bagaimana wejangan para ulama, mulai dari para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama sampai di masa kita sekarang ini, seolah-olah kita jumpai dan kita temukan bersumber dari satu sumber. Bersumber dari satu sumber, barakallahu fikum, kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kedua, keterkaitan mereka, hubungan ruhiyah mereka dengan pendahulunya sangat-sangat erat. Barakallahu fikum. Sahabat dengan tabi'in dengan sahabat, atba'ut tabi'in dengan tabi'in, atba'ut tabi'in dengan atba'ut tabi'in, begitu seterusnya sampai ulama di masa kita sekarang ini. Hubungan mereka, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, sangat-sangat erat. Dengan hubungan yang erat ini, kemudian mengambil seolah-olah dari satu sumber apa yang mereka ambil, inilah yang disodorkan kepada kita. Inilah yang diberikan kepada kita. Barakallahu fikum. Sehingga kalau suatu ketika kita menjumpai, kok berat? Coba lihat. Perubahannya itu bukan pada mereka. Tetapi perubahannya itu pada diri kita sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sayang kepada putra-putri dakwah ini. Yang kedua, kita mencoba berbenah terhadap diri kita sendiri, yang akan menangkap nasihat mereka, yang akan menerima nasihat mereka, dan yang akan mendengar nasihat mereka. Setelah tadi kita gambarkan apa yang kita alami di dalam hidup ini, mereka sudah lalui itu semua. Terkait dengan kehidupan dunia, mereka telah bergelut dengannya. Mereka telah terdepan. Sampai kemudian ujian-ujian dunia dan ujian akhirat, mereka sudah lalui. Sehingga mendapatkan gelar sebagai waratsatul anbiya. Berarti mereka telah berhasil untuk kemudian menghadapi dan memberikan jawaban di dalam hidup mereka. Barakallahu fikum. Terhadap problematika. Maka apa yang akan menjadi problem kita di masa kita ini atau di masa-masa yang akan datang tidak akan pernah luput dari wejangan dan nasihat mereka. Obatnya, jalan keluarnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Yang kedua, kita menyiapkan barakallahu fikum diri kita sendiri. Tadi sudah kita gambarkan, nasihat itu adalah sebuah pembagian hidayah. Di belakangnya hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Untuk mendapatkannya, kita harus punya kemauan. Kita harus punya keinginan. Kita harus ada usaha dan upaya untuk kemudian mendapatkannya. Dan yang kedua, kita harus melakukan pembersihan diri kita sendiri. Karena bergunanya ilmu yang terdapat di dalam nasihat atau sebuah nasihat itu akan gampang dipahami, akan gampang dicerna, akan gampang diketahui maksudnya di saat kemudian ada kebersihan pada diri kita sendiri. Bagaimana bersihnya? Luruskan niat. Perbagus niat kita. Buang jauh-jauh kemauan dan keinginan yang buruk. Fa insyaallah nasihat sebagai hidayah dan menyusul hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita akan barakallahu fikum bisa pegang, bisa dapatkan, dan kita bisa bawa untuk di kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Kesimpulannya bahwa wejangan dan nasihat para ulama waratsatul anbiya adalah nasihat yang sangat kita butuhkan dan sangat berharga dan bernilai tinggi dan mahal. Insyaallah kita sama-sama mendengarkan wejangan mereka, nasihat mereka, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita. Rahimani wa rahimakumullah. Dan membaca satu persatu biiznillah, ya insyaallah pada waktu yang akan datang. Rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Dan ini mungkin sebagai mukaddimah duduknya saya bersama ikhwani dan akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi saya tidak henti-hentinya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua segenap ikhwan dan akhwat, asatidah yang ikut andil di dalam mewujudkan dan meramaikan daurah Ahlus Sunnati wal Jamaah ini. Semoga kita sama-sama bisa memetik nilainya dan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.